Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Faya ayuhal ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang wajib bagi kita sebagai seorang hamba adalah untuk senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, baik bersyukur dengan lisan dengan senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut-nyebut kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula asyukru bilqalbi, bersyukur dengan hati, dengan cara kita menyadari bahwasannya segala kenikmatan yang ada pada kita, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu semata-mata adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan, itu dengan mempergunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di atas perkara-perkara ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala, seperti biasa kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari risalah Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah Ibni Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, dengan syarah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masih kita membahas permasalahan terkait dengan al-imanu bil qada wal qadar. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membacakan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah terkait dengan batilnya pemahaman al-jabariyah yang mereka ekstrim di dalam menetapkan masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana mereka meyakini bahwasannya seorang hamba itu sama sekali tidak ada pilihan di dalam perbuatannya. Tidak ada pilihan di dalam dia melakukan sesuatu. Ini keyakinan al-Jabariyah. Dengan kata lain, setiap yang dilakukan seorang hamba itu adalah paksaan. Paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba berbuat ketaatan, berarti dia dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat. Ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, berarti dia dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kemaksiatan. Dan ini tentunya merupakan pemahaman yang sangat berbahaya. Nah, yang bisa menjerumuskan orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan ini ke dalam lembah kesesatan dengan kesesatan yang sangat dalam. Baik, kata Syekh, fahum la yutabbiquna hadzal madzhab al-khabith fi waqi'il hayah. Mereka sebenarnya tidak menerapkan mazhab mereka yang khabits, yang kotor, di dalam realita kehidupan mereka. Walidzalika yutalibuna bil intiqam wal qisas. Oleh karena itu, mereka juga menuntut untuk diadakannya hukuman dan qisas. Hukum balas bagi orang yang berbuat jahat kepada mereka. Nah, mereka tentunya tidak akan diam. Nah, ketika harta mereka misalnya diambil, apa mungkin mereka diam begitu saja dan mengatakan ini dipaksa oleh Allah? Tidak. Wa yatazawwajun wa yatlubuna rizqa. Demikian pula mereka juga menikah. Nah, mereka menikah. Mereka juga mencari rezeki. Tidak duduk begitu saja, tidak. Mencari rezeki. Nah, fahada minal qaulil batil. Dan ini merupakan perkataan yang batil, waliyazubillah, wa hadhihi natijatul i'timadi 'alal afkar. Maka ini merupakan buah dari seseorang itu bersandar kepada akal-akalnya, kepada pikirannya. Nah, wal uqul al mutajaddida al mujaddidati awil fasidah, atau akal yang diada-adakan, pemikiran-pemikiran baru atau pemikiran-pemikiran yang rusak. Nah, yang fasid. Wal i'timadi 'ala aqwali wa ara'in nas biduni ruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ini akibat dari mereka bersandar kepada pendapat-pendapat, perkataan-perkataan dan pendapat-pendapat manusia tanpa mereka merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya sesat. Seorang yang tidak mengikuti bimbingan Alkitab dan Sunnah dalam perkara apa saja, dalam perkara agama, tentunya dia akan menjadi seorang yang sesat. Fala tunafi bainal iman bil qada wal qadar wa fi'lil asbab. Maka tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara keimanan dengan al-qada wal qadar dan melakukan sebab. Jadi tidak ada pertentangan. Kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir. Beriman kepada al-qadha wal qadar. Di sisi lain, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha untuk melakukan sebab. Menjalani sebab-sebab yang ada. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tu'minu bi anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Maka engkau beriman bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wala tu'attilil asbab, dan jangan engkau meniadakan sebab. Jangan meninggalkan sebab. Bal tatlubuna rizqa wa tatazawwaj wa tatlubuna at-tijarah wa tatlubut tijarah. Bahkan engkau harus mencari rezeki. Jangan duduk-duduk saja. Santai. Ya, mengharapkan rezeki turun dari langit tanpa melakukan sebab. Nah, tentunya ini merupakan perkara kejahilan. Wa tatazawwaj, demikian pula engkau menikah supaya punya keturunan. Wa tatlubuna tijarah, dan engkau juga mencari perdagangan, yaitu berjual beli, berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Wa tas'a fil ardi tatlubu min fadlillah, dan engkau berusaha di permukaan bumi dalam rangka untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang dituntut bagi kita, perkara-perkara yang disyariatkan. Nah, seorang mencari rezeki, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang bisa menafkahi keluarganya misalnya apabila dia tidak mencari nafkah dalam keadaan dia mampu. Wala taqulu a'tamidu 'alal qada'i wal qadar. Jangan kau mengatakan saya bersandar kepada al-qada' wal qadar. Fa in kana syai'un muqaddarun fa sawfa ya'tini. Apabila sesuatu telah ditakdirkan untukku, maka akan datang kepadaku. Nah, wa in lam yakun muqaddaran li falan ya'tini. Dan apabila sesuatu tidak ditakdirkan untukku, maka tidak akan datang kepadaku. Jangan kau mengatakan perkataan seperti ini. Ya, sudah takdir. Nah, kalau sudah rezeki ya akan datang, ya betul. Namanya rezeki itu akan datang. Tapi kita diperintahkan untuk mencari sebab. Ya, sebab-sebab yang bisa kita jalani tentunya. Bukan, dan sebab tentunya ada sebab yang halal dan sebab yang haram. Seorang mencari rezeki, mendapatkan rezeki, ada jalan yang halal, itu sebab, dan juga ada jalan yang haram, dan itu juga sebab. Nah, ketika seorang menipu untuk mendapatkan rezeki, ya, berarti dia telah menjalani sebab-sebab yang haram. Nah, dan dia akan mendapatkan dosa akibat apa yang dilakukannya. Sebaliknya, apabila dia mencari sebab-sebab yang halal, bekerja, ya, berdagang, ya, dan usaha-usaha yang halal yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Hada la yaqulu atilun, kata Syekh di sini, ini perkataan ini tidak dikatakan oleh seorang yang berakal. Orang yang berakal dia tidak akan mengatakan ini. Ya. Nah, apa ada orang yang memiliki harta yang banyak misalnya, rumah yang bagus, yang mewah. Ya. Kendaraan yang bagus. Kemudian misalnya dia pergi safar jauh dalam keadaan dia meninggalkan rumahnya tanpa ada security, rumahnya tidak dikunci, terbuka begitu saja. Demikian pula mobilnya, ya, tidak dikunci, dibiarkan, bahkan kuncinya menggantung di pintu mobilnya. Kemudian dia pergi. Ya sudah, kita tawakal saja. Ini membuktikan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza la yaqulu aqilun. Yang seperti ini tidak dikatakan oleh seorang yang berakal. Nah, tidak. Hatta tuyur wal bahaim bi fitratiha tadhhabu tatlubu rizqa. Sampai-sampai burung, demikian pula hewan-hewan ternak, dengan fitrah mereka sebagai hewan tentunya, tadhhabu tatlubu rizqa, mereka pergi dan mencari rezeki. Ini hewan, ya, mereka mencari rezeki. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdhu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, seandainya kalian bertawakal sebagaimana, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung mereka bertawakal, ya, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada burung rezeki. Taghdhu khimasan, yang mana burung-burung tersebut mereka keluar pagi-pagi dalam keadaan lapar, mereka mencari makan. Wa taruhu bitanan, dan mereka kembali ketika sore hari dalam keadaan perutnya penuh, yaitu kenyang. Nah, ini. Nah, yakni perintah untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab. Nah. Kecuali memang tidak ada sebab yang bisa kita lakukan, ya sudah, tawakal. Nah, ini. Selagi masih ada asbab yang bisa kita lakukan, ya lakukan sebab-sebab tersebut. Fala tunafi baina al-iman bil qada wal qadar wa fi'lil asbab, sehingga tidak ada kontradiksi di sini antara beriman kepada al-qada wal qadar dan melakukan sebab. Inna ma yaqulu hadzal jabariyah, hanya yang mengatakan perkataan seperti ini, ya, orang bertawakal saja, tidak perlu berusaha karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan al-jabariyah. Walakinnal asbaba la tastaqillu bi ijadin natijah. Innamal musabbibu huwallahu jalla wa ala raddan 'alal qadariyah. Akan tetapi yang harus kita yakini bahwasannya sebab-sebab yang kita lakukan itu tidak terpisah, yaitu tidak tidak ada dengan sendirinya begitu saja. Ya, innamal musabbibu huwallah. Hanya saja yang menjadikan sebab tersebut itu Allah. Nah, jadi sebab-sebab yang kita lakukan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan berarti ketika kita melakukan sebab, wah ini berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan Al-Qadariyah. Raddan 'ala Al-Qadariyah. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Wala taghlu fi isbatil asbab kal Qadariyah wala taghlu fi nafi ta'siriha kama taquluhul Jabariyah. Maka janganlah engkau gulu di dalam menetapkan sebab seperti Qadariyah, dan jangan kau gulu di dalam menafikan pengaruh sebab sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Al-Jabariyah. Fattikhadul asbab amru matlub. Mengambil sebab ini perkara yang dituntut, diperintah. Ya. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu 'indallahi rizqa." Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Perintah bagi kita untuk mencari rezeki dengan usaha-usaha yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ya. Wa bataghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amara bis-shalah was-siyam wa amri bit-ta'at wa hadha min fi'lil asbab wa naha 'an asbabish syarr kal kufri wal ma'asi wal fusuq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, untuk berpuasa, amar ma'ruf, memerintahkan kepada ketaatan. Wa hadha min fi'lil asbab, dan ini merupakan bentuk dari melakukan sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari melakukan sebab-sebab kejelekan seperti kufur, kemaksiatan dan kefasikan. Falaisa ma'nal iman bil qada wal qadar an tu'attilul asbab. Maka bukanlah makna beriman kepada al qada wal qadar engkau menafikan sebab. Bal tamdi fi talabiha ma'al iman bi annahu in kana Allahu kataba laka syai'an sayatik. Bahkan kita berjalan, ya, engkau berjalan untuk mencarinya, untuk mencari sebab dengan keyakinan, ya, bahwasannya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu untuk kita maka akan datang. Nah, ini. Jadi melakukan sebab sambil kita meyakini bahwasannya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepada kita. Apa yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan datang kepada kita. Ya. Sehingga dengan mengumpulkan dua perkara ini, tawakal kepada Allah dan melakukan sebab, ya, seorang dadanya akan merasa lapang. Ya, seorang mencari rezeki misalnya berjualan, ya, dan qadarullah jualannya mungkin, ya, belum laris, belum mendapatkan untung. Nah, dia ketika dia meyakini perkara ini, dadanya akan lapang, tidak sempit, tidak mengeluh. Karena dia meyakini bahwasanya ini semua sudah takdir Allah. Yang penting kita sudah melakukan sebab dan itu ibadah. Ya. Dan itu adalah ibadah. Demikian pula seorang penuntut ilmu, nah, melakukan sebab-sebab tahsilul ilm untuk mendapatkan ilmu. Ya, murojaah, menghafal Al-Qur'an, ya. Menghafal ilmu, mencatat faedah-faedah, memahami ilmu. Nah, usaha untuk mendapatkan ilmu. Kalau toh nantinya, ya, setelah dia menghafal sungguh-sungguh, kok hafalannya gak nempel-nempel. Menghafal terus, kok gak lengket misalnya. Ya, maka dia telah melakukan sebab-sebab kebaikan. Dan itu ibadah. Ya, ketika dia melakukan usaha, itu sudah dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Nah, karena kemampuan orang berbeda-beda. Nah, jangan ada seorang yang berpemikiran sudah kalau saya belajar kayaknya ya, saya nggak bisa ini nyantri, nggak bisa jadi santri. Ya. Pelajaran nggak paham-paham, ya durus lugoh jilid satu saja nggak tamat-tamat misalnya. Nah sudah, ya akhirnya putus asa, jangan. Akhirnya apa? Ya sudahlah, nggak usah mondok, kerja aja misalnya. Nah akhirnya memilih keluar untuk kerja. Nah kerja sambil mondok, kerja sambil belajar, bagus. Alhamdulillah, ya kalau ada yang bisa mengumpulkan antara kerja sambil mondok, ya bagus. Nah, ya. Tapi realitanya kebanyakannya, kalau orang sudah tersibukkan dengan dunia, biasanya tidak akan fokus untuk dia menuntut ilmu. Nah, taib. Walakin la ya'ti laka syai'un wa anta jalis. Akan tetapi tidak akan datang kepadamu sesuatu dalam keadaan kau duduk. La budda antaf ala sabab. Dan harus engkau untuk melakukan sebab. Nah, walaupun ini tidak secara mutlak tentunya ya. Memang terkadang ada sesuatu yang datang, rezeki datang dalam keadaan kita tidak mencarinya misalnya. Tahu-tahu ada datang rezeki ya, ada orang yang memberi. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, akan tetapi pada asalnya kita diperintahkan untuk melakukan sebab. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan kau lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila engkau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, jangan kau mengatakan seandainya saya melakukan ini tentunya akan seperti ini dan seperti ini, jangan. Walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi katakanlah qaddarallah. Ya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma syaa fa'al. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan terjadi. Fa innal law taftahu amala syaitan. Karena perkataan law seandainya, ya. Kata-kata seandainya ini dihindari. Law itu akan membuka pintu syaitan, akan membuka amalan syaitan. Nah, ya, jadi jangan seorang terbiasa mengatakan law, law, seandainya, seandainya, jangan. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuatu ya sudah. Seorang keluar misalnya, keluar dari rumahnya. Ya, qadarullah mungkin qadarullah dia tertimpa suatu musibah misalnya. Jangan mengatakan seandainya tadi kamu enggak keluar kan enggak akan terjadi musibah misalnya. Jangan. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa anta taf'alu sabab fa in hasalatin natijatu falhamdulillah. Maka engkau melakukan sebab. Apabila ada hasilnya, sebab yang kita lakukan itu ada hasilnya, alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam tahsul natijatu fa innaka tarda wa tusallimu annallaha ma kataba laka syai'an. Dan apabila engkau tidak mendapatkan sesuatu dari usahamu, maka sesungguhnya engkau ridha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak menetapkan kepadamu sesuatu. Nah, itu belum memberikan kepadamu rezeki misalnya. Nah, jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, tidak ada perasaan saling iri, saling hasad ini. Seorang yang hasad, seorang yang memiliki sifat iri, itu akibat dia tidak bertawakal pada Allah, akibat lemahnya keimanan dia terhadap takdir. Ya, melihat saudaranya mungkin mendapatkan kenikmatan, wah dia nggak senang. Ya, kok dia yang dapat, kok nggak saya misalnya. Nah, ya. Maka ini perkara yang merupakan bisikan-bisikan syaitan yang kita harus berlindung darinya. Wa annahu wa hadzal hadits wadhihun fi fi'l al-asbab. Hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, merupakan perkara yang jelas tentang disyariatkannya melakukan sebab. Wa annahu laisa ma'nal iman bil qada wal qadar ta'tilul asbab au anna fi'lal asbab yastatilu bi ijadin nata'ij kama taqulul mu'tazilah. Dan bahwasannya bukanlah makna iman dengan takdir itu meniadakan sebab, dan bukanlah melakukan sebab itu berarti seorang itu melakukan tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh al-Mu'tazilah Qadariyah. Balil asbabu yaf'aluha al-'abdu bi ta'atin aw ma'siyatin. Bahkan sebab itu dilakukan oleh seorang hamba baik itu berupa maksiat, baik itu berupa ketaatan ataupun maksiat. Ya, dua-duanya itu pilihan hamba. Nah, wa nata'iju biyadillah, dan hasil itu di tangan Allah. Nah, adapun tentang hasilnya ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita sudah berusaha dan seorang tidak tercela. Ya. Tidak tercela apabila dia sudah melakukan usaha. Ya kalau memang segitu hasilnya sudah. Ya, tidak perlu dicela. Nah, dan tidak perlu ya seorang menyesal. Huwallazi turattibun nataija wal musabbabati ala asbabiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menertibkan, telah menertibkan hasil, demikian pula sebab-sebab ya musabbabat, akibat terhadap sebab-sebabnya. Jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ini. Sehingga jangan sampai ada seorang yang mengatakan ya ketika diajak untuk beramal ya, diajak untuk sholat misalnya, apabila dia tidak sholat mengatakan ya, tolong doakan saya misalnya. Ya, minta didoakan semoga dapat hidayah. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Nah, ini tentunya perkataan seorang yang jahil. Ya, minimalnya kita katakan seorang yang jahil. Kalau tidak kita katakan seorang yang lemah iman. Nah, ya sering. Kalau diajak untuk ketaatan, jawabannya seperti itu. Ya, diajak sholat, diajak taklim, ya. Masih Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan saya untuk saya bisa sholat misalnya, untuk saya bisa taklim. Tapi kalau diajak kepada perkara-perkara dunia atau perkara-perkara yang mengandung maksiat, cepat ya, langsung disambut. Nah, ya. Langsung disambut. Ini kebanyakan. Ini. Ya, kebanyakan seorang kebanyakan orang itu hanya bersandar kepada takdir dalam perkara dunia. Ya, dalam perkara agama. Kalau dalam perkara agama, hujahnya takdir. Sudah takdirnya seperti ini. Takdirnya sifat saya ya seperti ini misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya jadi anak yang nakal. Ya. Sudah nakal dari lahir misalnya. Nah, ini. Ini keliru. Baik. Maka ini yang harus kita fahami di dalam permasalahan iman bil qada wal qadar. Kemudian yang pembahasan yang berikutnya adalah fawaidul iman bil qada wal qadar. Faedah beriman kepada al qada wal qadar. Nah, tentunya dengan kita mengimani dan memahami tentang permasalahan al qada wal qadar dengan sebenar-benarnya, di sana akan ada faedah-faedah yang akan kita dapatkan apabila kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al iman bil qada wal qadar lahu fawaidun azimah. Beriman kepada al-qada wal-qadar memiliki faedah yang amat agung. Al-faedatul ula, yang pertama, wahya a'zamuha. Dan ini yang paling besarnya, yaitu istikmalu arkanil iman. Menyempurnakan rukun iman. Ini yang pertama. Karena ini rukun iman. Seorang yang tidak beriman kepada takdir, tentunya dia tidak dikatakan beriman. Nah, batal keimanannya. Satu rukun iman saja dia tidak mengimani, maka keimanannya tidak sah. Faman jahada al-qada al-qadar fa innahu lam yastakmil arkanal iman. Barang siapa yang menentang, yang menolak al-qada al-qadar fa innahu, maka sesungguhnya dia belum menyempurnakan rukun iman. Allati fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imana biha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan tentang keimanan kepadanya, yaitu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada al-qadar, kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini yang pertama. Okay. Dan ini yang paling besar. Kalau seorang sudah beriman kepada takdir dan mengimani rukun-rukun iman yang lainnya, maka dia dikatakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman. Kalau seorang tidak beriman kepada takdir, maka dia ya belum menjadi seorang mukmin, alias kafir. Ini yang pertama. Al-fa'idatus tsaniyah, yang kedua. Annal 'abda yamdi wa la yastaslim lil awhami wal khauf. Yaitu bahwasannya dengan beriman kepada al-qada wal qadar, maka seorang hamba dia akan berjalan, ya, akan berjalan. Wa la yastaslim lil awham, dan dia tidak akan menerima persangkaan-persangkaan. Nah, tidak akan berserah diri dengan awham. Awham itu dugaan, ya, kekhawatiran yang sifatnya dugaan. Wal khauf, demikian pula khauf. Tidak ada rasa takut bagi dia, ya, ketika dia hendak melakukan suatu perkara. Wa inna ma yamdi wa yaqul, ya, dan hanya saja dia akan berjalan, akan berlalu dan mengatakan ma qaddarallah fa innahu sayakun. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi. Jalastu au lam ajlis, baik aku duduk ataupun aku tidak duduk. Sudah. Jadi seorang bertawakal, tidak ada rasa takut ketika dia hendak berpergian, ya, dengan mengendari kendaraan, naik kendaraan darat aman, naik kendaraan laut aman, naik kendaraan udara aman, ya, tawakal. Kalau seorang tidak bertawakal akan takut. Mau naik pesawat takut jatuh, mau naik kapal takut tenggelam, mau naik kendaraan darat mobil takut tabrakan, akhirnya terbang. Kalau bisa terbang. Nah, ya, terkadang ada yang seperti ini. Ada kejadian misalnya, ya takdir, ya sudah di qadarullah. Ya, ada kejadian kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat. Nah, sampai apa? Tidak berani naik pesawat. Wah, sudah trauma naik pesawat akhirnya. Nah, jadi mau naik apa kalau enggak naik pesawat? Kalau mau berpergian jauh, akhirnya rugi. Seorang yang akan merasa rugi. Nah, ini faedah yang kedua. Walihada, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang keadaan orang-orang munafik ketika perang Uhud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu." Yaitu orang-orang yang mereka mengatakan, yaitu orang-orang munafik, mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, kepada ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, dan orang-orang yang tidak ikut berperang, yang duduk, lau ata'una ma kutilu. Kata mereka apa, orang-orang munafik? Seandainya kalian mentaati kami, ya, tentunya kalian tidak akan terbunuh. Nah, ini orang-orang munafik, ya, ketika melihat kaum muslimin di perang Uhud banyak yang terbunuh, ya, banyak korban dari kalangan kaum muslimin yang berjatuhan, kemudian muncul, ya, orang-orang munafik, ya, coba kalian mengikuti arahan kami, nggak usah keluar berperang, ya, lihat ini akhirnya terbunuh kan, nah, seperti itu. Nah, Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin." Katakanlah kepada mereka, orang-orang munafik, ya, atas diri-diri kalian, hendaknya kalian menolak maut atas diri-diri kalian apabila kalian jujur. Yani silakan kalian coba, ya, untuk menolak kematian. Kalau kalian memang jujur, bisa enggak menolak kematian? Tidak bisa tentunya. Falaisal julus fil buyut yamna'u minal maut. Ya, maka tidaklah seorang duduk di dalam rumah itu bisa menolak ataupun menghalangi maut. Ya. Duduk lagi ketawa-ketawa, tahu-tahu kena serangan jantung, ya, tewas. Nah, walaisal khuruj lil jihad yuqi'ul maut. Demikian pula bukanlah seorang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjadikan dia mati. Nah, ya. Berjihad di jalan Allah pasti mati, tidak. Aw yajlibul maut idza lam yuqaddirullah, atau dia akan mendapatkan kematian apabila tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa sababun, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sebab. Walakin idza lam yuqaddirullah fala athara wala natijatalah. Akan tetapi apabila, ya, sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pengaruhnya dan tidak ada hasilnya. Ya, seorang bunuh diri sekalipun, ya, bunuh diri terjun dari lantai 10 misalnya sambil selfie bunuh dirinya. Ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan, ya belum mati, dan banyak kejadian seperti itu. Ya. Bunuh diri tapi enggak jadi mati. Alhamdulillah. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk azan. Fadhal azan. Baik, kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Bismillah. Malam ini rami. Ya, saya biasanya kalau malam Ahad jualannya rami. Atau biasanya kalau hujan sepi jualannya. Apakah ucapan di atas bentuk ketidaktawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Ucapan seperti ini tidak ada masalah padanya, ya. Karena ini min babil ikhbar. Ini babnya adalah bab khobar. Mengkhobaran, kita memberitahu, ya, kalau biasanya hujan jualannya sepi, ya memang iya. Memang realitanya seperti itu. Ya, atau kalau malam Ahad, ya, atau hari-hari libur jualannya rami. Nah, ini tidak termasuk bentuk ketidaktawakalan. Tapi ini min babil ikhbar, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustaz, ana mau tanya, bagaimanakah cara menambah IQ? Bagaimanakah cara menambah IQ atau kecerdasan otak? Nah. Wallahu alam, ya. Ana kurang paham kalau masalah seperti ini. Ya. Nah. Tanya para ahlinya. Ya, ahli psikologi. Nah, bagaimana cara menambah IQ? Tapi memang keumumannya dari sisi alaminya untuk menambahkan IQ tentunya menjaga makanan, ya. Menjaga makanan. Kalau bisa seorang anak itu dari kecil jangan dikasih makanan yang mengandung micin. Ini. Tapi sekarang sulit sepertinya, ya, karena sekarang zamannya zaman anak micin. Seperti itu, zaman now, zaman anak micin istilahnya, ya. Al-muhim di sana disebutkan, ya, cara-cara untuk menambahkan IQ. Adapun dalam permasalahan mempelajari ilmu syar'i, ya, tentunya tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan IQ. Ya. IQ. Apa IQ itu singkatan dari apa? Intelligent quotient gitu ya. Intelligent quotient, kecerdasan otak. Nah, tapi dalam menuntut ilmu syar'i yang dituntut oleh bagi seorang ya, hendaknya dia menjauhi kemaksiatan. Seperti itu. Karena kemaksiatan itu menyebabkan terhalangnya ilmu. Ya. Juga percuma seorang memiliki IQ yang cerdas tapi menyimpang. Sehingga dalam permasalahan agama itu tidak semata-mata, bukan yang diutamakan adalah IQ, bukan. Walaupun IQ tentunya itu suatu keutamaan, ya, keutamaan, tapi yang pertama sekali adalah akhlak. Nah, karena berapa banyak di sana orang-orang yang memiliki IQ ya cerdas tapi akhlaknya jelek. Nah, seperti ini tidak bermanfaat. Apa hukum berjalan mencari sutroh ketika sholat sunnah saat orang di depan kita pergi dari tempatnya? Nah, berjalan mendekati sutroh ini hukumnya mustahab. Mustahab, Allahu a'lam bishawab. Tentunya kalau posisi antara kita dengan sutroh itu terlalu jauh, ya nggak perlu jalan. Ya, jalan. Sholatnya di tengah situ, misalnya sutrohnya di sini jalan jauh, nggak perlu, ya sudah di situ saja. Ya, bahkan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwasanya seorang apabila dia sholat masbuk misalnya, ya, kemudian ya sudah ketika masbuk dia harus kan menambah, harus menambah, dan tidak ada sutroh di depannya, dia tidak perlu untuk ke depan, ya, sholat di situ saja, tidak perlu berjalan ke depan. Nah, tapi kalau memungkinkan dia berjalan karena posisinya dekat, ya berjalan tidak mengapa insyaallah ta'ala. Puan Ustaz, Anna mau tanya bagaimana cara menghilangkan penyakit ain yang terdapat dalam diri kita. Baik. Yang pertama, ain ini bukan penyakit, ya. Ain itu bukan penyakit, tapi ain itu lebih kepada pengaruh, ya. Seorang kena ain karena pengaruh pandangan orang lain, misalnya pandangan takjub. Nah, tentunya untuk menghindari ain, ya, seorang hendaknya menjaga adhkar, menjaga zikir-zikir, baik itu zikir pagi petang, zikir-zikir setelah sholat, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, zikir masuk WC, zikir keluar WC, dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi dibiasakan, karena fungsi salah satu manfaat seorang menjaga adhkar di dalam kesehariannya, salah satunya adalah membentengi dia dari ain. Demikian pula membentengi dia dari gangguan sihir. Ya, nah ini. Jadi dibiasakan untuk kita menjaga zikir-zikir. Nah, seorang yang terkena ain atau terkadang kesurupan itu biasanya kosong. Ya, jiwanya sedang kosong seperti itu biasanya mudah terkena ain ataupun kesurupan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, saya senang berzikir dengan zikir mutlak yang sunnah. Ya, alhamdulillah, nikmat. Tetapi terkadang saya bernafas atau memberi jarak antara zikir dengan zikir yang lain agar lebih fokus dan khusyuk pada zikir saya. Apakah ini perkara yang bid'ah atau perkara yang apa nih? Perkara yang luas. Maksudnya apa? Maksudnya dia berzikir sambil bernapas gitu. Ya, jadi kalau enggak bernapas, zikir satu nafas. Zikir 33 kali subhanallah sebesar satu nafas. Naam. Baik. Ya, bernapas sewajarnya, ya, seperti kita membaca Al-Qur'an juga bernapas. Ya, mati kalau kita tidak bernapas. Naam, jangan seperti orang-orang sufi. Nah, alhamdulillah di sini disebutkan senang berzikir. Alhamdulillah. Ya, ini adalah suatu kebiasaan yang sangat-sangat disyukuri. Ya, seorang membiasakan dirinya berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan tentunya, ya, bukan zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Pan Ustaz, apakah membuka YouTube itu termasuk maksiat? Ya tergantung, ya apa yang dibuka. Kalau yang dibuka yang perkara-perkara maksiat, ya maksiat. Kalau yang dibuka ya perkara-perkara yang bermanfaat, ya bermanfaat. Ya, jadi YouTube ya seperti pisau. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau seorang menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat, dia akan mendapatkan faedah. Karena banyak pula di YouTube itu fawaid para ulama, fatwa-fatwa para ulama yang terkadang tidak bisa kita cari di website. Adanya di YouTube misalnya, fatwa Syekh bin Baz ya tentang suatu permasalahan itu adanya di YouTube, tidak ada di website misalnya. Nah, tidak mengapa. Nah, hanya saja hendaknya seorang berhati-hati dalam menggunakan perkara-perkara seperti ini. Ya. Terkadang orang membuka YouTube ya, awalnya mungkin mencari fatwa Syekh bin Baz. Ya. Tahu-taunya di bawahnya rekomendasi, banyak video rekomendasi terungkap ya. Nah, biasanya kan seperti itu tulisannya, terungkap judul-judul yang membuat orang penasaran. Nah, ini hati-hati ya. Nah, karena berbahaya. Ustaz, sebenarnya al-haq itu kan satu, na'am, dan terang. Lalu hujah seperti apa yang dipakai ahlul batil? Ahlul batil mereka biasa menggunakan hujah yang sifatnya mutasyabih. Ya. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Imma mereka memahami dengan penafsiran mereka sendiri, imma mereka memahami ayat sepotong saja. Ya, sepotong seperti orang-orang Khawarij misalnya. Nah, orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, mereka berujar dengan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Hanya itu saja. Padahal di sana ada ayat yang lain, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Ini kebiasaan ahlul batil, ya. Yuharifunal kalima an mawadhi'i. Mereka memalingkan kalimat dari makna yang sebenarnya. Ustaz, apa biasanya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan takdir? Kebanyakan masyarakat kita sekarang, bukan kebanyakan ya, yang ada ya di sebagian masyarakat kita, terutama mereka yang terpengaruh pemahaman sufi, mereka berkeyakinan Jabariyah. Ini yang banyak ya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Ada orang-orang sufi yang ekstrim. Ya, mereka mengatakan seorang pencuri itu pada hakikatnya dia sedang berbuat taat. Kenapa? Karena dia sedang berbuat takdir Allah. Seperti itu. Dia sedang menjalankan takdir Allah. Ini subhanallah. Ya. Perkataan yang sangat berbahaya, bahkan tidak diragukan tentang kufurnya orang yang mengatakan seperti ini. Walhasil, kalau semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicintai Allah, orang kafir tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya apa? Tidak ada syariat di dunia ini. Nah, kalau semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menempelkan siku ke lantai ketika salat saat sujud? Ini pernah kita jawab, tidak diperbolehkan seorang bersujud ya menyerupai keadaan sujudnya al-kalb, ya, keadaan sujudnya anjing. Nah, seorang bersujud harus direnggangkan tangannya. Ya. Kalau ketika sholat berjamaah tidak memungkinkan untuk merenggang, agak merapat dikit tidak mengapa. Tapi kalau seperti ini nempel sikunya ke lantai, ini termasuk cara sujud yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.